Oke. Selamat siang. Dari jauh ku doakan Ato. Surabaya, maafkan sahabatku Anas bila ku tak datang di pesta perkawinanmu. Barang-barang pestamu adalah dukaku. Terima kasih. Mungkin Terima kasih.